Yang cukup lama dia itu Rambati minta bantuan sama Ridwan dari TPS. Yang sama di sini berasa mati tiku begitu harusnya kita pikirkan dengan bekerja sama yang susah jadi mudah. Rambati ratahayu, Rambati ratahayu, isikan dengan baju kalau kita mau maju. Rambati ratahayu, Rambati ratahayu, mari kita bekerja dengan satu. Tidak tahu.